Mici tatăl meu potui copul o bun stiacu. Siati, ngawat-awatun lawan putramu sombong reksa kayiwananing praja Ndurwati. Pun kakang ngrasa jengkar saka praja nderek tindake ngroko mandulo. Kawula nopo niki ngestu akon dawuh. Sinambi mbubar radya kang padha gantung sibo pun kakang daya dimanjing kedaton pamit lawan Nyai Ratu. Kula nopo niki. Lah ing kono to wae. Sampun titi purna kang dadi pangandikan niku Agung Burwati. Sabdo Brahmana Raja sabdo pangandika Brahmana Panita Raja Ratu. Pangandikaning Ratu datang kenging wulawali pindhawe Kresna tumetes ing dlancang seta tangkena dening cali. Sang Kato medhak saking palenggahan, reret regedhet ingkang samyang adhep ngurmati dhateng kunduring Sang Kato. Sinandra ya gegleyongan pepadane. Sang Katong kang manjing jeneng kedaton. Genti ora kawulusa datang kaya kang remadyaning kenyawuri. Katingal sang Narpada Inta Dewi Jembawati pinarak lenggah kadhep sanggyaning Polomban. Tasa kepati nggih nratos kunjuripun ing ngroko. kang ana madyan ning kedaton Ndurwati. Lah menika ta warnane pramis Walinata putri saking gunung. Saking pertapan gotem donat majani pegawan kapi jembalan. Ingkang asesilu Dewi Jembawati. Nadyanto putri saking gunung parandine ayune datang kawon kawan putri kang saking tenging kita. Wanita endah warnane turta karanggo busana eling-elinget najaning pandhita linangkung kagaweng ratu. Mila kasup kaunang-unang dadi panjangi widung. Katingal salira jenara mbengle keris mestokos dengan maesan. Orit macam mengemban batu untuk terkatak liritin otong hati-hati senemang sis panjirah palarapan nyelo cendani. Karno dengan jalan berkuping pilingan anak pak palu sogoan koyo tinatuk idipi temeng ngentawan. Imbo nanggal sepisan kasambungan bayi koyo pinulas nepron jahit alindri. Pangarasan ramping wangan nyangkal kutung. Pepasulir pinatut gerono ngurungi latinya manggi sekarangat. Wajo pekak cilondro pindo tirto tumetes. Jonggos jengang lu gadung dodo wijang pamidangan yang rajimas pembayun haminyu dentur bayu katur ngalencan. Astana ngeniwa gading dari jimucu tanjung. Lambung hanawan kemit cetik mungal pocong sedulir pinatut kuku hamurkan gangsir. Jajeng kulir cukup manik garis lurus turut amrit kempol kial en mana kencet lenggang moyo-moyo tungkak dundelir jinongko. Telapaan ngamparan gading diriji turut dijempol cilondro pindo ndas pulo lariangan. Lamun cilondro basan kurang condro lebih warno datang montro-montro titai ngobotol prosasat betari umongi jelantah kahayak purwito dari. Salah tahu spinal omat jalan kenyopuri kehadap sang jaring poron ban berisang itu dia akan ingkor berdaya lawan serimpi. Untuk sasu yang gendeng bilang tengah orang kunduring sang katong doyo doyo kusungguh demi. Menyat saking palanggana sto sindis taman kangus menadal ning sang kukagam hamiji kunduring sang katong. Datan kantun genaru biok sang jaring poron ban. Oh, Sri Dino Rengganing Puri Mandra kini Om Yato Prameswari Nanggapi kum during noto pro ko noto sangkat ko sangkatong tering sawetawis teng sakuntur paduka Kanjeng Sinuwun garwa paduka kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepadha Yayi Ratu Jembawati kaya sing suntompo Yayi Ratu ngaturake pangabekti marang pun kakang pengestuning pun kakang tampa nono nimbok ratu kaca donging tangan kekalih kula pun diwonten stopo mugi dadosa cimat paripih paring pangestu saking paduka ingkang sinuwun sawatawis dangu sinuwun paduka wonten ing pasewakan menapa ingkang pinenggalih keparenga garwa paduka kula cumadong dawuh Yayi Ratu Jembawati pasewakan kerawan Koko Prabu Baladewa Bapa Durna kelawan Paman Patih Sengkuni wigatine Koko Prabu nundut pirsa marang pun kakang apa pun kakang jemenengake Begawan Ciptarasa nggawe pertapan ngargo limang pun kakang ngaturi keterangan menawa babar pisan ora ngerti lan ora ana sambung rapeti lawan Begawan Ciptarasa sabab Yayi Prabu Duryudana gedhe pendakwane marang pun kakang kinira pun kakang bakal mbedhang negara Ngastina nganggo gegaman Begawan Ciptarasa kados pundi sinuwun teko kados mekaten pendak waning nalendra ing Ngastina Prabu Duryudana Yayi Ratu wis ora perlu kaget pancen wis dadi pakulinane Yayi Prabu Duryudana ki mung tansah golek perkara nanging bab iki pun kakang ora bakal suminggah hawit pun kakang wis ngagem gegebengan becik ketitik ala kawistara malah keparingi Koko Prabu Baladewa dina iki arep soto medhak menyang pertapan Ngargoliman. Ananjihake kan dicedhak munggo kepiye kahananing pertapan Ngargoliman. Hawit Kang Soko iku Yayi Ratu. Pun Kakang ngundhut pamit saperlu bakal nderekake tindak ing Arakapara ing Mandura. Rawuh menyang pertapan Ngargoliman perlu mirsani munggu swasananing pertapan Ngargoliman. Mekaten ingkang dados kepareng paduka sinuwun. Boten langkung garwa paduka namung nyuwun dhumateng ngersaning Bathara. Mugi-mugi paduka ingkang sinuwun kalisuwen pangrencana nirbaya nirwikara. Sing gedhe pamintaning Yayi Ratu. Yemung jroning pun Kakang bakal jengkar mangsa bodho juru kedaton Nyai ingsun pasrahake Yayi Ratu. Kawula nuwun ing ngestokaken dhawuh malah dina iki Kyai. Cawisna sesajioning sanggar pelanggatan pun Kakang bakal netepi jejibaning agama sawetara. Menapa mboten kepareng kula dherekaken malah pedhateng sasana Ndrawina. Pesta raja ketemu mburi Kyai awit isih ribet panggalihipun Kakang. Menawi tetilo mekaten boten langkung suwi kula dherekaken malebet dhateng madyaning sanggar pamujan. Kalak ulak katitatet apa pamulo halos manis mawe pun yo pantas melakung anakku ngger anakku bocah ayu anakku bocah sing ngoblong-ngoblong dhewe nduk apa yo ora nyono selagamu kok beda karo adat saben jari tanmu mlitit ngagem kebaya abang jarike parang rusak putih kalung selendang nyangking tas arep nyanti nduk nekani undangan aku wis didhek akeh rekane bisa sinden arep nyemplung nyang kalanganing karawitan arep ngaturake pasumbang suaraku kowe nduk kono ora kurang sinden nayu ki kedunging pesinden ulekaning waranggana kowe kok arep ngaturake pasumbang sinden ki sintok pamerake apamu. Guru ngerti gegebeng aku to ya. Padha-padha dadi wong tuaku ra urung nate mireng swaraku urung. Yen pancen biyung urung mireng swaraku iji pono tak aturake mumpung urung tak sumbangake. Yen pancen apik tak terusake arep tak aturake menyang ngersaning para rawuh. Ewa din yen pancen mengko kuciwa swaraku aku ra sida budal jagong. Yen panjen mengono mau coba tak iji pane kersane biyung arep mundhuti apa bocah kok nantang ki apa wis beken tenan. Aja nguwatirake. Klasik aku mumpuni kreasi kulino latihan. Yen pancen mengkono mara coba aku caosana dandang gula sida asih. Pelok nenem ditibaki langgam setia tuhu iso apa ora? Yen pancen kersane biyung ngersakake kuwi tak aturake yo. Aku kiyang wis gelem sinden ora montro-montro swaraku. Jebles warane Ibu Sunarti lho yo. Mara coba. Yen Mbak Narti iki piyane cilik kok kowe kok mumblek-mumblek kaya ngono. Nih ya mesti apik. Midhangetno swarane anakmu wedok yo. Coba kaya ngopo? Swarane Kyai Mbah Ron kuwi lho. Bah mirengno yo. Sindane papat komplit kaya ponokawan ya, Nduk. Iya. Semari Bu Marmi, garenge Mbak Narti, petruke Mbak Prenjak, bagonge Bu Cepuk. Iya, ya. Neng papan pemantek ya nek krungu swara ngono kuwi lho. Iya ya. Pancen arum. Pindha mimi hamin tuno. Ayo bareng nimasana tapi lajib. Situasi langgame pisan, Nduk. Iya, iya. Aku kang